Tunggu apa, terlalu semalu hati bilang sudah. Batra papa, ya sesu tahu kalau ku juga suka. Jangan kau pendam, lama-lama nanti kadaluarsa. Sebab ku tahu, kau sama-sama ada rasa. Awal kenal dan kau sejatuh cinta. Dan kau nezapu hati heboh buat sejadi kepo. Nasio nona kau pemanis kelebihan. Bolehkah bagi lain untuk sadapatkan. Kau tu indah seperti senja di kaimana. Kau pun senyum bagai racun di ujung anak panah. Yang macam dan kau itu sangat langka. Bahkan sumau punya. Saya ingin turut ambil bagian. Temani kau punya keseharian. Berikan kau kebahagiaan. Jauhkan dari kesedihan. Katakan iya jika kau bersedia. Jadi satu partner hidup sampai tutup mau usia. Mau tunggu apa, terlalu semalu hati bilang sudah. Batra papa, ya sesu tahu kalau ku juga suka. Jangan kau pendam, lama-lama nanti kadaluarsa. Sebab ku tahu, tong sama-sama ada rasa. Seberdoa pada Tuhan, semoga sadeng kau itu jodoh. Biar orang mau bilang apa, satra peduli sama sabun. Karena nanti yang jalani hubungan ini adalah sedengan kau. Jadi kalau ada yang usut yang dengar dorang pusuloh. Sayang percayakan kau kuat bisa jaga di tempat paling teraman. Sapu pelukan membuat kau nyaman. Dan hangatkan kau saat dinginnya malam. Mau tunggu apa, terlalu semalu hati bilang sudah. Batra papa, ya sesu tahu kalau ku juga suka. Jangan kau pendam, lama-lama nanti kadaluarsa. Sebab ku tahu, kau sama-sama ada rasa. Mau tunggu apa, terlalu semalu hati bilang sudah. Batra papa, ya sesu tahu kalau ku juga suka. Jangan kau pendam, lama-lama nanti kadaluarsa. Sebab ku tahu, kau sama-sama ada.